Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat beserta jajaran pengurus masjid beserta jamaah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya diberikan kesempatan di akhir Jumat ini untuk menyampaikan khutbah di Masjid Jami' Ar-Rahman. Masjid Jami' Ar-Rahman ini masjid masa depan. Kenapa saya katakan masjid masa depan? Karena dulu pernah ada yang mengatakan kerak bumi ini katanya bergerak. Jadi kalau kerak bumi bergerak, arah kiblat juga bergerak karena bergoncang. Jadi akhirnya semua masjid mengukur arah kiblatnya karena khawatir akhirnya dalam masjid itu miring-miring. Masjid Ar-Rahman ini walaupun nanti kerak bumi bergerak, kiblat bergeser, dia tidak pusing karena bentuknya bulat. Dia bisa kemana aja. Jadi bukan hanya sekedar masjidnya berpikir tentang masa depan, jamaah serta pengurusnya juga insya Allah berpikir tentang masa depan. Bercerita tentang masa depan, besok kita sudah masuk 2022. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah, diberikan Allah Subhanahu wa taala keluarga anak yang soleh dan solihah. Apa yang perlu kita persiapkan? Saya ringkas menjadi 5 poin. Kenapa 5? Ya karena terlintas gitu 5 aja. Ini panas, Bapak Ibu, susah fokus kalau panas, apalagi kalau belum makan siang. Yang pertama, bahwa jangan sampai ada anak-anak muda kita menghabiskan malam tahun baru dengan mabuk, dengan pacaran, dengan narkoba. Betul? Nanti malam duduk di rumah nonton TV. Saya live nanti malam. Jangan keluar rumah. Yang pacaran-pacaran mudah-mudahan putus. Putus hari Jumat 31 Desember, 1 Januari kupinang kau dengan bismillah. Kalau yang nanti malam ditelepon kawannya, mesti keluar, mesti ngebut, mesti ngafe, mesti mabuk, mesti sakau, mesti pacaran, enggak tahan, matikan handphonenya. Kalau enggak tahan juga, habis maghrib minum antimo. Satu biji tidak mempan, dua. Tidak mempan dua, satu papan. Insya Allah bangunnya 2023. Yang penting jangan keluar malam. Kamu malam ini kemana? Nonton TV, ada Ustadz Somad live. Kamu malam ini kemana? Di rumah aja. Kamu malam ini kemana? Enggak tahan anak-anak muda ini karena ejekan. Malam tahun baru kemana? Di rumah. Masa di rumah bencong aja pulang subuh, akhirnya gak tahan. Itu maka saya suruh dia tidur saja. Mudah-mudahan malam ini semua anak-anak muda kita selamat dari pesta yang tidak membangkitkan apapun kecuali hanya hawa nafsu. Berapa banyak hotel-hotel Melati disewa hanya untuk 2 jam? Berapa banyak anak-anak gadis pulang dengan uraian air mata karena kehormatannya hilang? Ustadz tidak layak ngomong begini di depan Pak Camat, di depan tokoh masyarakat. Yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Data yang saya ceritakan ini. Jadi kalau saya menyampaikan ini, jangan tersinggung. Karena yang saya sampaikan untuk menjaga anak-anak. Anak bapak ibu adalah anak saya. Anak kita semua. Berhasil mereka di dunia, kita ikut senang. Kalau sampai masa depan mereka hancur, kita juga ikut susah. Kalau ada nanti malam masjid yang baca Yasin, yang berzikir, yang buat acara tausiah, sesungguhnya itu bukan menyambut tahun baru, tapi itu hanya untuk mengalihkan supaya jangan buat keramaian di luar masjid. Sudah saya sampaikan. Walaupun saya menyampaikannya di Masjid Jami Ar-Rahman, tapi pesan ini insya Allah tersampaikan ke seluruh penjuru dunia, karena banyak jamaah yang merekam dan mereka upload ke FB dan Instagram. Mudah-mudahan handphonenya ada paket. Amin ya Rabbal. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ini masanya di hari Jumat. Paling bagus waktu habis asar nanti berdoa supaya Allah subhanahu wa ta'ala berikan yang terbaik-terbaik di masa akan datang. Anaknya jadi anak yang terbaik, soleh-solehah. Suami istrinya yang terbaik, menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Rezekinya yang terbaik, bisa zakat, wakaf, infak, dan sodakoh. Negerinya terbaik, jadi baldatun, toyibatun, warabbun. Ghafur. Kenapa Ustaz Somad ngajak orang berdoa nyambut tahun baru? Bukan. Saya tidak ngajak doa nyambut tahun baru. Saya mengajak berdoa di waktu asar terakhir. Asar waktu terakhir hari Jumat. Hari Jumat ini ada satu titik. Siapa yang berdoa tepat di titik itu doanya makbul. Ulama mengatakan titiknya sampai 40. Ada yang mengatakan habis subuh, ada yang mengatakan antara dua khutbah saat khatib duduk, ada yang mengatakan setelah asar. Semuanya baik, maka setelah asar nanti kita berdoa supaya dapat keberkahan hari Jumat. Andai meninggal Jumat ini, mudah-mudahan husnul khatimah. Andai hidup sampai Jumat depan, dipelihara Allah karena sudah baca surat Al-Kahfi. Yang sudah baca alhamdulillah, yang belum baca insyaallah, yang sudah saya kasih tahu enggak juga mau baca innalillah. Man qara'a suratal kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi yaumal jum'ah, hari Jumat, adha'alahu min nur, Allah berikan dia cahaya, ma bainal jum'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Bacanya masih boleh sekarang. Ustaz Somad sudah baca? Sudah. Kapan Ustaz baca? Tadi di pesawat. Daripada nengok pramugari. Bagus baca Quran. Setelah itu sampai. Pahalanya dikirimkan untuk orang tua. Ya Allah, sampaikan pahala baca surat Al-Kahfi ini kepada ayahku, kepada ibuku, kepada nenekku, kepada tetanggaku, kepada kawanku, pada sahabatku, pada jamaahku. Maka pahalanya itu sampai. Mudah-mudahan dengan dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum tur'amun, turunlah rahmat ke rumah. Dibacakan Quran di kamar, rahmatnya turun di kamar. Dibacakan Quran di kubur, rahmatnya turun di kubur. Dibacakan Quran di toko, rahmatnya turun di toko. Dibacakan Quran kepada anak, rahmatnya turun kepada anak. Dibacakan Quran ke negeri ini, maka Allah merahmati negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak ibu yang khawatir kepalanya sakit, insya Allah sakit kepalanya hilang, disusul utangnya lenyap. Banyak juga yang punya utang ternyata. Itu poin yang kedua. Manfaatkan hari Jumat, hari yang paling baik. Allah menciptakan Adam hari Jumat. Allah mengeluarkan Adam dari surga hari Jumat. Allah menurunkan berkah paling banyak hari Jumat. Allah mengabulkan doa paling banyak hari Jumat. Dan Allah membuat dunia hari kiamat pada hari kiamat nanti hari Jumat. Dulu ada film 2012 katanya kiamat. Sudah 2022 belum kiamat. Tapi kiamat hari Jumat pasti, hadisnya sahih. Cuman belum tahu hari Jumat kapan. Mudah-mudahan kita saat hari kiamat itu tidak terlalu kita pikirkan hidup atau tidak. Yang penting husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, masyarakat Pondok Ranji Ciputat Timur Tangerang Selatan. Ustaz kok bisa hafal? Saya baca itu. Adalah masyarakat yang paling beruntung. Betul? Beruntung apanya? Anaknya bisa selamat dalam pendidikan agama karena masuk MI, Madrasah Ibtidaiyah Nurun Najah. Nur cahaya, Najah berhasil, Nurun Najah cahaya keberhasilan. Itu artinya. Saya yakin orang tua ini sudah banyak ditanya sama anaknya. Mama, mama, mama, nama sekolahku Nurun Najah, artinya apa? Ya cahaya-cahaya apalah gitu. Nur cahaya, Najah keberhasilan, Nurun Najah keberhasilan. Tapi keberhasilan tidak akan terwujud kalau tidak ada kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu namanya rahmah. Yang berkasih sayang, yang memberi kasih dan sayang namanya Rahman. Bismillahirrahman. Sholat berjamaah di Masjid Ar-Rahman, anaknya sekolah agama, maka lengkaplah kenikmatan. Ada punya masjid, tapi sekolah agamanya enggak ada. Ada sekolah agama, tapi masjidnya enggak ada. Ada enggak punya masjid, enggak punya sekolah agama, tapi masih bisa belajar di rumah. Punya masjid, punya sekolah agama, anaknya enggak ngerti agama, kiamat sudah dekat. Kiamat sudah terjadi, alamnya belum kiamat, tapi penghuninya sudah kiamat. Mudah-mudahan anak-anak yang sudah sekolah agama makin pede, percaya diri, ibu bapaknya makin yakin. Yang belum memasukkan anak sekolah agama, jangan salahkan nanti anakmu jadi pecandu narkoba, anakmu mati kena sakau, anakmu pakai sabu-sabu, anakmu ngisap ganja, anakmu ngelem, anakmu pacaran, karena tidak dididik agama. Semua kita akan dituntut di hadapan Allah. Latus alunna yauma idzin anin. Nikmat. Nikmat apa? Nikmat punya masjid. Nikmat apa? Nikmat punya sekolah agama. Tapi anak-anak Pondok Ranji luar biasa. Dengarkan pengajian bukan cuma di masjid, sampai ke atas atap. Ah, anak-anak muda luar biasa. Itu yang paling lancar streamingnya karena tidak banyak halangan. Kalau yang bawah ini banyak penghalang-penghalang. Kita doakan anak-anak muda kita istiqomah. Kalau hari Jumat Ustadz khutbah banyak laki-laki biasa. Tapi setelah khutbah Jumat ternyata ibu-ibu juga datang. Yang jadi pikiran saya, ibu ini sudah masak apa belum? Sudah bu. Masya Allah, tabarakallah. Kelihatannya hari ini semuanya senang, semua bahagia. Hari yang bahagia, bersama orang-orang baik, di tempat paling baik, berkumpul dalam majlis yang baik. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan, insya Allah. Lingkungan kita ini baik, tapi lingkungan medsosnya tidak baik. Lingkungan kita sudah baik, tapi di kantornya tidak baik. Ada lingkungan tempat tinggal, ada masjid, ada sekolah agama, baik. Ada lingkungan tempat kerja, dekatkan diri dengan pengurus masjid, musola, rohis, pengajian. Lingkungan baik, tempat kerja baik, tapi medsosnya kurang baik. Yang masih dalam medsos grup-grup WhatsApp alumni SMP, alumni SMA, bagus kalau isinya tausiah. Tapi kalau isinya CLBK, keluar aja. Merusak rumah tangga. Suami lupa istrinya, istrinya lupa suaminya. Ketemu sama mantan SMP-nya, kamu lebih cantik ya sekarang. Akhirnya hancur semuanya. CLBK, cinta lama belum kelar. Kalau medsosmu membuat engkau jadi makin dekat dengan Allah, teruskan atau tidak? Teruskan. Kalau FB-mu isinya update status pengajian, kalau Instagram-mu isinya share pengajian, teruskan atau tidak? Teruskan. Tapi kalau isinya melalaikan dari Allah, ingat, kamu pun akan ditanya tentang Instagrammu, tentang FBmu, tentang YouTubemu. Tontonan jadikan sebagai tuntunan. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini poin yang keberapa tadi? Poin yang ketiga. Saya ingat, cuman ngetes saja. Jamaah ini masih ingat atau tidak? Kita lanjutkan poin yang keempat. Yang keempat, kita jadikan tahun depan lebih baik daripada tahun yang lalu. Yang tahun lalu banyak bingung mau buat apa, yang tahun lalu banyak gagal buat program, yang tahun lalu kurang berhasil, maka kita perbaiki insya Allah. Dulu awalnya kita pakai kalender Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Betul? Lalu kemudian di Pulau Jawa pakai kalender Saka, pakai kalender Jawa yang menggabungkan semua orang Jawa yang menyambut satu suro bertepatan dengan satu Muharram. Yang menggabungkan kalender itu namanya Sultan Agung. Siapa namanya? Dia ingin supaya masyarakat ini berislam, maka dia gabungkan kalendernya. Makanya orang Jawa dengan orang Islam datang wali-wali, sunan-sunan, habib-habib, kalendernya sama. Lalu kapan kita mulai berubah pakai Januari, Februari, Maret, April? Setelah datangnya PBB. PBB bukan pajak bumi dan bangunan. Persatuan bangsa-bangsa. Indonesia merdeka 1945, menggabungkan diri dengan persatuan bangsa-bangsa. PBB supaya jangan sampai beda tanggalnya, disatukan kalender. Maka dipakailah kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi anak-anak kita mesti kita catatkan lahir hijriahnya. Yang belum dicatatkan lahir hijriahnya, catat. Ustaz Somad lahirnya kapan? Saya lahir 30 Jumadil Akhir tahun 1397. Makanya kalau ada yang nanya, umur Ustaz berapa sekarang? Nanya Masehi apa Hijriah? Kalau Masehi, 44. Walaupun banyak yang bilang 24. Kalau Hijriah, tambah 2 tahun. Karena dalam 1 tahun, perbedaan antara Hijriah dengan Masehi 11 hari mundur, 11 hari bertambah. Oleh sebab itu kita sebenarnya lebih tua menurut hitungan bulan Qomariyah, Muharram, Safar. Tapi dulu saya enggak nyatat Ustaz. Waktu anak saya lahir, saya enggak catat kapan Masehinya. Mudah saja. Cari di Play Store ada namanya kalender converter. Convert artinya mencari kesesuaian, convert dari Masehi ke Hijriah. Jadi cari nanti nama aplikasinya kalender converter. Tulisannya conconverter. Convert. Orang dari tak Islam jadi Islam, convert to Islam. Convert dipindahkan dari bulan Januari, Februari, namanya Gregorian Kalender. Diambil dari orang namanya Gregorius. Gregorius membuat kalender, maka kalendernya disebut dengan Gregorian Kalender. Diawali dari bulan Januari, nama patung yang kepalanya dua, arah depan sama arah belakang. Dijadikan sebagai bulan 1 karena bulan 1 menatap masa lalu 2021, menatap masa depan 2022. Tapi yang kebetulan namanya Januari, jangan berubah, tetap aja. Jangan gara-gara ceramah ini nanti sore dia akikah sekali lagi tukar nama. Susah urusan akte kelahiran dengan KTP, walaupun Pak Camat hadir hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin bercerita bagaimana kita tiba-tiba dari bulan Januari, Februari, dari mana kita berubah dari Muharram Safar, maka anak-anak kita tetap diingatkan. Syukur-syukur lahirnya bulan Ramadan, syukur-syukur lahirnya bulan Muharram, sehingga momen itu bisa membangkitkan semangat dia. Oh, aku ini orang Islam. Oh, aku ini lahirnya di bulan suci. Masa perbuatannya kotor? Ini ada nilai-nilai pendidikannya di sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ketemu lahir tanggal lahir anak-anaknya insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Buka handphone, cari Play Store. Habis itu di Play Store tulis kalender converter Gregorian 2 Hijriah. Nanti ketemu insyaallah. Handphone saya cari enggak bisa ketemu Pak Ustaz. Berarti handphonenya perlu di tahun baru, handphone baru. Amin. Terakhir yang kelima, tidak lain tidak bukan adalah supaya kita selalu istiqomah. Hari ini ngaji panas-panas, tadi saya begitu masuk dikasih tahu nanti Ustaz Somad habis khutbah isi pengajian di sini. Dalam hati saya, tendanya enggak ada, ada enggak orang ini? Jangan-jangan saya berdua sama kamera aja nih macam di TV. Ternyata jamaah datang melimpah ruah. Mudah-mudahan ini tanda kita istiqomah insyaallah. Ibu-ibu yang udah wirid Yasin istiqomah. Ibu-ibu yang sudah jilbabnya panjang istiqomah. Ibu-ibu yang sudah tidak ke salon rambutnya diikat-ikat dicat tiga warna istiqomah. Bapak-bapak juga yang sudah sholat ke masjid istiqomah. Anak-anak muda yang sudah ikut remaja masjid istiqomah. Yang paling sulit ini adalah istiqomah. Istiqomah belanja ke warung tetangga supaya jualannya laku, walaupun agak mahal dikit, panas-panas gak apa-apa, karena bantu ekonomi. Setuju? Saya tadi dikasih susu, saya minum 2-3 teguk karena dingin, takut suara hilang, batuk, saya bawa ke atas. Ini dibuat oleh saudara kita, mesti diminum. Udah dipoto tadi, di endorse, mau diupload ke Instagram. Tujuannya supaya apa? Istiqomah dalam baca Yasin, sudah. Istiqomah maulid, sudah. Istiqomah sambung tali silaturahim. Ada barang dagangannya jualan, beli. Karena mereka bukan mau cari kaya, tapi mereka mau cari makan. Ini dalam keadaan sulit. Covid sampai sekarang belum pulang kampung. Ini hanya tidur sebentar aja dia istirahat. Mungkin dia muncul lagi kapan-kapan. Ustaz Somad tidak protokol kesehatan, enggak pakai masker. Ini maskernya dari tadi ku pegang. Untuk bukti bahwa Abdul Somad pakai masker. Kalau mulutnya ditutup nanti suaranya enggak jelas. Sulit ekonomi. Jualan menurun, pendapatan, maka kita belanja bukan ke tempat orang yang cari kaya, tapi yang cari makan. Walaupun agak mahal dikit, niatkan untuk bantu. Nawarnya jangan membunuh. Harga 15.000 ditawar 2.500. Ini kau mau beli apa mau mencekik leher? Jual pakaian, jual jilbab. Mungkin jilbab ibu sudah ada, beli satu lagi. Ini untuk apa? Untuk membangkitkan ekonomi umat. Belanja ke warung tetangga sebelah, karena dia insya Allah akan membayar zakat, akan membangkitkan ekonomi umat, akan membuat kita istiqamah. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan tetap menolong seorang hamba. Makanal abdu fi auni akhih, selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Kalau dalam hati kita masih ada kasih sayang, insyaallah Allah akan turunkan kasih sayang. Sayang itu bahasa Arabnya rahmah, yang sayang itu namanya rahman. Rahim juga sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa masjid kita pilih Ar-Rahman? Masjid Ar-Rahman. Kenapa tidak Masjid Ar-Rahim? Karena Ar-Rahim sudah dipakai tetangga sebelah, Pak Ustaz. Kalau Rahim, yang dapat cuma orang beriman. Ghafurun Rahim. Rahim yang dapat cuma orang beriman. Tapi kalau Rahman, semuanya dapat. Jadi kalau ada tetangga kita enggak sholat, tapi mobilnya bagus. Enggak puasa, tapi rumahnya besar. Enggak mau ke masjid, tapi duitnya lancar. Dia dapat Rahman apa Rahim? Rahman, Allah berikan kasih sayangnya kepada yang jahat, yang minum khamar maupun yang baik. Itulah maka awal Al-Quran dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan sembarang nama. Masjid Jami' Ar-Rahman menunjukkan Allah sayang. Yang baik, yang tak baik, semuanya mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang yang sudah ada dalam hati ini kita bagi. Berbagi dalam bentuk makanan. Jangan sampai kita biarkan fakir miskin. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Siapa itu yang mendustakan agama? Fadzalikallazi yad'ul yatim. Tidak peduli kepada anak yatim. Wala ya'uddu ala ta'amil miskin. Ah, ini sudah datang kamera dari atas. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ternyata ngusir lalat itu mudah, selawatnya langsung pergi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang bingung zikirnya apa, kata ustaz ini yang bagus la ilaha illallah, kata ustaz ini yang bagus Allah Allah, kata kiai ini yang bagus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kata tuan guru ini yang bagus la haula wala quwata illa billah, bingung, maka pilih saja solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rezeki dibukakan Allah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wa asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa uttan anhu asara sayiat, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asara darajat, Allah naikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Maka kita banyak-banyak sedekah katanya. Sedekah bagus, solawat bagus, solat bagus, sedekah, solawat, solat, somat. Jamaah yang bisa tersenyum tertawa itu lebih baik daripada merengut yang wajahnya seperti jeruk purut diinjak gajah. Kenapa? Karena kata Nabi, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sadaqah. Tapi Ustaz Somad sendiri jarang senyum. Dia kalau ceramah wajahnya seram. Kacamatamu ganti. Senyum sekarang yang mengamalkan senyum itu siapa? Bukan orang Islam. Dibuatnya gambar bulat. Setelah bulat, di tengahnya kasih mata dua, hidung, baru dikasih huruf U. Tulisnya di bawah, keep your smile. Jaga senyuman Anda. Padahal yang mengajarkan senyum adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi khusus untuk ibu-ibu, senyumnya hanya untuk suami dan mahram. Jangan senyum ke suami orang, nanti istrinya ngamuk. Nanti ibu senyum sama suami orang, datang istrinya ngamuk, pelakor kata dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ke tetangga, ke kawan, ke sahabat, hubungan baik, silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala abbatin min khardalin min kibrin, ada rasa angkuh dan sombong. Jamaah ini tidak ada sombongnya, tidak ada angkuhnya. Tidak dikasih karpet, tidak dikasih pentas, tidak dikasih mikrofon, tidak dikasih kipas angin, tapi dia tetap datang. Yang sombong ini Abdul Somad. Dikasih kipas angin, dikasih karpet, gak tahu pengurus minjam karpet siapa tadi. Dikasih kursi duduk di atas, dikasih air minum sampai tiga di hadapan para jamaah. Boleh jadi yang masuk surga adalah Nun, saudaraku yang di ujung-ujung sana. Abdul Somad masuk surga karena doa jamaah. Amin. Jangan kau sangka kau masuk surga karena amalmu. Jangan kau sangka kau masuk surga karena zikirmu. Jangan kau kemasa sangku masuk surga karena sholatmu. Masuk surga karena rahmat Allah. Dan penyebab rahmat Allah itu turun adalah karena ada kasih sayang di dalam hati. Tapi tetap sholat. Jangan besok subuh suaminya dibangunkan sama ibu. Mas, mas, mas, bang, bangun sholat. Kita tidak masuk surga karena sholat kita. Kita masuk surga karena ada rasa kasih sayang dalam hati. Kau mesti sayang padaku, biarkan aku bangun jam 8 pagi. La kafarata laha illa dzalik. Salat yang ditinggalkan tidak bisa dibayar dengan apapun. Puasa, kalau tidak bisa puasa, bisa dibayar dengan membayar fidyah. Ibu hamil, ibu menyusui, orang sakit tua renta, tidak sanggup puasa, bisa ada saatnya dibayar dengan fidyah. Tapi sholat bisa dibayar dengan fidyah? Mudah-mudahan anak-anak muda kita sholatnya tidak tinggal. Kenapa Ustadz mengatakan anak muda? Orang tua kenapa tidak Ustadz doakan? Orang tua kalau sudah tidak sholat, mau nunggu apa lagi? Malaikat maut sudah di jalan. Kain kapan sudah siap. Kuburan sudah dekat. Orang tua tak perlu dinasehati. Anak-anak muda, orang tua yang hadir hari ini dia sekedar cari bahan supaya dia pulang, dia nasihati anak-anaknya dengan apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan ingat. Saya gak bisa ngingat lagi ceramah Ustadz, gak usah diingat. Tonton aja channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah 5 poin yang disampaikan Al-Fakir Abdul Somad. Mudah-mudahan kelima poin ini kita jadikan sebagai pegangan oleh-oleh pulang kita. Apapun yang terjadi nanti malam, apapun yang terjadi besok, apapun yang terjadi di tahun 2022, kita tetap dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti malam kalau ada masjid yang buat zikir muhasabah, datang apa enggak datang? Datang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bro, ente di mana? Aku lagi di masjid. Ngapain? Zikir muhasabah. Enggak ada zikir muhasabah malam tahun baru. Tahun baru tidak boleh disambut. Menyambut tahun baru hukumnya bid'ah. Nabi tidak pernah buat. Ini acara alternatif, men. Kalau enggak kita buat acara begini, nanti anak muda mabuk, anak muda begadang, anak muda pacaran, anak muda sakau. Untuk mengalihkannya, kita buat acara alternatif, bukan menyambut tahun baru. Ini mesti dijelaskan. Kalau tidak, nanti umat ini tidak mengerti. Tapi insya Allah apa yang disampaikan Abdul Somad, bukan memberitahu, tapi mengingatkannya apa yang disampaikan oleh kiai-kiai ulama-ulama kita. Insya Allah anak mudanya selamat, bapaknya selamat, ibunya selamat, karena memang mereka keluarga selamat. Nama suaminya Pak Selamat, istrinya Bu Salamah. Bu Salamah sehat? Banyak nama Bu Salamah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Abdul Somad hadir untuk menyampaikan watawasau bilhaq, watawasau bisab. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita hidup selalu benar, dan apapun yang datang diujikan untuk kita selalu sabar. Orang yang sabar balasannya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dapat pahala tidak terhitung jumlahnya. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah supaya Allah lepaskan kita dari segala kesulitan. Yang belum berjodoh diberikan jodoh soleh-solehah. Yang sudah nikah belum punya anak diberikan anak yang baik-baik penghafal Quran. Yang dililit utang dilepaskan Allah dari utang piutang. Yang senantiasa dalam kesulitan dilapangkan Allah, dimudahkan Allah hidupnya. Untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat-cacat kami tutupi ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Utang piutang kami bantu kami melunasinya ya Allah. Lepaskan kami dari jeratan riba ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang ingin punya anak berikan anak yang soleh dan solehah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit angkat penyakitnya sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana ampunkan dosa-dosa kami. Wali abaina ayah kami. Wali ummahatina ibu kami. Kalau dia masih hidup panjangkan umurnya sehatkan badannya ya Allah. Kalau sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Wali azwajina pasangan hidup kami, suami-suami yang mencari nafkah, istri-istri yang menjaga anak dengan amanah, ampunkan silap salah dosa mereka ya Allah. Wali auladina anak-anak kami, jaga mereka dari narkoba ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syar, jaga mereka dari perbuatan maksiat ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik dalam agamamu. Wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'alna minalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Jadikan segala akhir perbuatan kami baik. Akhir umur kami baik, akhir bisnis kami baik, akhir keluarga kami baik. Waktim bisalihati a'malana, tutup segala amal kami dengan yang baik-baik ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, jauhkan dari covid ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami. Wa barakatan fir rizqi, berkahi rezeki kami supaya anak kami bisa sekolah, supaya kami bisa berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratil maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan nanti ketika segala amal kami dihisab, dihitung di hadapanmu ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, bapak camat kami, bapak-bapak RT RW kami yang mengurus urusan kami, maka jadikan mereka amanah ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang takut kepada Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima amal kami, innaka antat tawwabur rahim. Wa tub alaina, terima taubat kami, Engkau Maha menerima taubat, Maha kasih dan sayang.